بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada pertemuan yang terlalu kita telah membahas apa namanya? Jawazimul mudhari, ya. Artinya amil-amil, ya, yang dia atau alat-alat yang dia fungsinya untuk menjadikan fi'il mudhari tadi jazm. Ya. Apa jazm? Menjadikan fi'il mudhari sukun atau apa? Hadzun nun. Ya. Jadi kalau kemasukan, ya, apakah namanya huruf nanti, apakah namanya isim, ya, maka ketika kemasukan huruf-huruf dan isim-isim tadi, ya, ke dalam fi'il mudhari, maka menjadikan fi'il mudhari tadi kedudukannya apa? Majzum, ya. Kedudukannya majzum, ya. Bisa dengan disukun majzumnya, bisa dengan menghapuskan nunnya pada akhirannya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, ya. Ya. Ada berapa kemarin kita telah bahas? 4, ya. Yang pertama apa? Lam, ya. Jadi semuanya ada berapa? Ada 18, ya. Ada 18. Yang pertama lam, ya. Lam di sini harfu apa namanya? Harfu nafyin. Kemudian wa jazmin wa qalbin, ya. Nafi apa artinya? Harfu nafyin menafikan, ya. Menandakan tidak, meniadakan, ya. Intinya menjadikan sesuatu jadi tidak. Ini nafi, dinafikan, ditiadakan, ya, dijadikan tidak. Kemudian jazmin apa? Hah? Ya, karena dia apa? Menjadikan fi'il mudhari tadi kedudukannya apa? Majzum. Ya, menjadikan kedudukannya majzum, ya. Bisa dengan disukun, bisa dengan menghapuskan nunnya. Kemudian qalbin. Apa arti qalbin? Ya, membalikan zaman, ya. Zaman fi'il mudhari ke zaman fi'il apa? Fi'il madhi, ya. Zaman yang sekarang atau akan datang menjadi zaman tadi berubah menjadi zaman yang sudah berlalu atau sudah dilakukan. Nah, sekarang kita masuk, ya, ke mana? Ya. Sekarang alam juga, ya. Kita jelaskan alam. Ya, kalau lama sama, ya. Sama, ya. Kalau alam, ya. Kalau hamzah dimasukkan, ya, hamzah ini fungsinya apa? Takririyah, ya. Nah, maksudnya takririyah maksudnya, hah? Menunjukkan apa? Menunjukkan pertanyaan, ya. Menjadi apa tadinya? Kalau lam tidak, kemasukan hamzah tadi, hamzah takririyah, ya. Hamzah yang menetapkan pertanyaan, maksudnya apa? Tidakkah, ya, atau bukankah, ya? Tidakkah atau bukankah? Nah, sekarang kita masuk lamul amr wa du'a. Ya, lamul amr wa du'a. Sekarang, ya, lamul amr. Ingatkanlah, kalau lamu, lam. Ya. Kalau lam, ingatkan kalau lam di sini ini bukan la ini, ingatkan ya. Bukan la, tapi apa? Gimana lambangnya? Nih, lam gini ini. Nih. Maksudnya. Berarti kan? Kalau lam, lamun misalnya. Ya. Ini bukan ini maksudnya, bukan. Ya. Kelihatan itu tulisannya? Tapi apa? Maksudnya apa? Lam ini. Ini satu lam aja. Bukan lam alif. Ya. Bukan lam tambah alif. Bukan. Kalau ini artinya la. Ya, kebanyakan ya orang salah tulis. Lam dimasukkan alifnya. Lam alif. Padahal beda artinya. Ya. Sekarang lamul amr wa du'a. Ya. Ini amr. Lamul amr. Ya. Kemudian satu lamud du'a. Nah, perhatikan sekarang. Kita masuk sekarang pembahasan lamul amr wa du'a, ya. Masuk apa pembahasan? Lamul amr wa du'a. Nah, lam ini maksudnya untuk apa? Perintah. Ya, perintah. Amr ini perintah. Tapi ingat kan, perintah dari yang tinggi kedudukannya, tinggi menuju ke yang apa? Yang rendah kedudukannya. Ya. Ini perintah dari yang tinggi apa ke yang rendah. Ini lamul amr. Ya, contohnya apa? Contohnya sebutkan di sini fal yaqul khairan aw liyasmut. Ya, ingatkan. Fal yaqul khaira aw liyasmut. Ya, fal yaqul khairan aw liyasmut. Ya, yaqul artinya? Yaqul artinya? Berbicara atau berkata. Kan? Khairan kebaikan ya. Sekarang kemasukan lamul amar. Artinya apa? Berkatalah, perintah artinya. Berkatalah apa? Kebaikan atau berkatalah yang baik. Atau ya, atau engkau diamlah. Ya, perintah. Ya, perintah ini. Ingatkan, amr tadi apa? Perintah dari, ini lawannya nanti doa loh. Perintah dari tinggi yang kerendah. Ya. Jadi perintah. Perintah dari yang tinggi ke yang rendah, ini apa namanya? Ini amr, ya, perintah. Nah, yang kedua lamud du'a. Ya. Lamud du'a. Ya, ini du'a ini perintah juga. Ya. Perintah juga, tapi kebalikannya. Dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Ya. Ini doa atau ujar kita tuh meminta ya dari yang rendah dari hamba kepada atasan, dari budak kepada tuan, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya permintaan atau kita sebutkan permintaan. Ya, permohonan sama. Nah, contohnya apa? Liyaqdi. Liyaqdi alaina rabbuk. Ingatkan ya. Perhatikan ini. Kalau ini disukun semua ya. Ya, perhatikan. Kalau ini disukun semua. Sekarang kok kenapa ini? Kasrah. Hah? Ahsan ya, asalnya dia yaqdiya. Ya. atau yaqdi, ada ya-nya yaqdi ya. Tapi karena huruf illah kita sudah pelajari, kalau huruf illah kemasukan tidak bisa disukun, maka apa? Dengan cara dihapus. Sudah sukun dulu masa disukun lagi? Hah? Sudah sukun dulu masa disukun lagi? Dihapus. Ya. Liak di, ingat kan? Jangan salah sangka loh. Ada kasroh. Fi'il mudhari, padahal fi'il mudhari apa? Tidak pernah sama sekali kasroh. Berarti apa? Ada yang dihapus belakangnya. Apa artinya yakdi? Hah? Yakdi apa? Memutuskan. Ya, memutuskan. Ya. Berarti gimana terjemahannya? Liyaqdi 'alaina rabbuk. Hah? Nahsan. Agar Rabb kalian ya putuskanlah ya. Rabbuk nih ya. Rabbuk ya kan? Rabbuk kan? Ya. Putuskanlah ya, hendaklah. Jadi hendaklah, jadi menerjemahkannya hendaklah. Rob kali rob kamu sampai rob kamu memutuskan atas kami gitu nah. Ini kami ya, untuk kami. Nah, kan? Jadi lam sini, lam apa namanya? Ingat kan? Lam doa, ya. Lam doa, wajazm namanya. Lam doa, apa? Wajazmin. Kalau yang pertama, lamul amr. Lamul amr wajazmin. Ingat kan ya? Ini fungsinya dua-duanya. Ketika kemasukan lam, ya, ingat kan? Artinya perintah atau artinya doa, ya, minta atau doa, ya. Maka hendaklah apa? Fi'il mudharinya kedudukannya apa? Majzum, majzum ya. Ini dihapuskan apa? Hapuskan apa hurufnya? Ya, huruf illahnya. Gimana saat membedakan antara ya dengan fathah? Ya dengan alif. Gimana caranya? Kalau sebelumnya ini fathah berarti apa? Alif. Kalau sebelumnya ini kasrah berarti apa? Ya. Itu aja mudah ya. Ingatkan semuanya di apa? Dihapus. Dihapus, ini dihapus. Kalau majzum. Ya. Kalau waw. Kata waw sudah mudah ya. Sebelumnya apa? Dhamma. Ya du'u. Ya. Kami. Hah? Penghapusan tanda apa maksudnya? Oh, enggak. Enggak. Kalau tanda alif tadi, tanda alif ini alif fariqah, ya. Khusus untuk jamak saja. Ini kan satu orang. Satu orang, berarti rob ya fa'ilnya. Nah, sekarang kita ketahui fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Kan ada fi'il. Fi'il itu perbuatan. Fa'il itu yang melakukan. Habis itu ada yang maf'ul bihnya yang dilakukan. Hah? Rabbuk, ingat kan? Coba lihat. Tuh, di belakang fa'ilnya. Boleh. Ya, meletakkannya di belakang. Nih, fa'ilnya. Coba hendaklah Rabbmu memutuskan untuk kami. Ya, dipahami? Kan cara mengetahui fa'il itu, lihat ininya dulu, fi'ilnya. Ya, fi'ilnya lihat. Fi'ilnya ini jamak atau tidak? Nah, kalau tidak jamak, cari dulu. Ini jamak kah? Kak, jamak kan? Ini tidak kan? Berarti ini perkiraan. Berarti apa? Masa terjemahkannya alaina? Tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin kita menyerahkan hendaklah kami memutuskan untuk Rabb kalian, Rabb kamu. Tidak akan mungkin kan terjemahannya. Berarti maka cari apa? Lihat kan? Fa'il itu ya hendaknya dilihat bahwasanya kedudukannya ini dulu, apakah jamak ataukah dia mufrad. Ya, masanya di situ nanti kita akan menemukan fa'ilnya. Nanti belajar lagi cara menemukan fa'il mudah nanti ya. Nah, sekarang ini fa'il yaqul khairan aw yasmut, mana fa'ilnya? Hah? Ahsan ya. Ini kalau ini bukan ini fa'ilnya, tapi nanti di sini ada domir. Ya kayak kita juga. Ya, bicaralah. Bicaralah. Maksudnya apa? Apa? Hendaklah dia bicaralah misalnya. Nah, makanya apa? Orang ini berarti disembunyikan. Tidak kita sebut namanya, tidak kita sebut orangnya, maka ada kata ganti. Ya, jadi kata ganti namanya apa? Berkatalah dia, nah maksudnya ya, hendaklah dia berkata atau berkatalah dia yang baik ataukah dia diam. Fahami, nanti kita belajar nanti. Sabar dulu ya. Nanti kita masuk pembahasan fa'il. Sabar. Ya. Sekarang kita masuk pembahasan apa? Majzum. Sekarang yang kedua. Yang kedua berarti ini yang keempat nih ya. Ini kelima nih ya. Ya, berarti ini keenam. Ya. Yang keenam la. Nah, ini baru la. La apa? La nahi. Kemudian yang kedua la. La du'a sama. La nahi, la du'a. Ya. Nah, perbedaannya ya. Kalau tadi ya, kalau tadi apa? Perintah. Sekarang ini apa? Sifatnya apa? Larangan. Ya, sifatnya apa? Larangan. Sifatnya larangan. Pahami? Nah, sekarang nih sifatnya nih larangan. Sama. Kalau ini perintah kan? Kalau ini apa? Larangan. Sekarang kalau nahi larangan apa? Dari tinggi. Tinggi ke apa? Ke rendah. Nah, contohnya apa? Situ sebutkan. La taqulu ra'ina. Ya, sini la taqulu. Nah, ini baru alif apa namanya tadi? Alif fariqah ya. Fariqah. Membedakan apa antara apa? Antara jamak ya, antara jamak dengan waw asli. Ya. La taqulu ra'ina. Misalnya ra'ina gitu kah? Ada ya-nya kah? Enggak ada ya? Nah, perhatikan. Ya. Asalnya taqulu apa? Taqulu na. Ya kan? Asalnya apa? Taquluna. Kemasukan la. Ya. Masukan la. Ya, otomatis la tadi karena ini tidak bisa disukun. Ya, otomatis la taquluna, maka apa? Dihapuskan apa? Nunnya. Nah, untuk mengetahui nunnya dihapus, ya. Bahwasannya waw ni waw jamak dikasih alif. Ya, dikasih apa? Alif. Ya, jangan lupa ngasih alif. Ya. Kalau nulis la taqulu ra'ina. Apa artinya? Jangan kalian berkata apa? Taqulu, jangan kalian mengatakan ra'ina. Ra'ina ini lihatlah pada kami. Ya. Jadi Yahudi sebutkan dalam tafsir para ulama kaum Yahudi ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengolok-olok Nabi. Ya. Mengolok-olok Nabi, la taqulu ra'ina. Ya. Ra'ina, ra'ina ini jangan ya. Apa? Lihatlah kami maksudnya apa? Maksudnya ra'ina ini artinya kata berlama artinya gandum. Bahasa mereka. Kemudian ya, la taqulu ra'ina wa qulu qulu bah wa qulu unzurna. Ya, seterusnya. Qul unzurna. Nah, ini yang bagus. Jadi tidak bisa ini kalimat ini ditafsir-tafsir ya ke bahasa-bahasa yang lain. Kalau ra'ina bahasa Yahudinya artinya gandum atau apa gitu nah. Ya, wahai gandum. Maksudnya menghina Nabi. Dia menghina Nabi, ya. Maksudnya kan perhatikanlah kami, perhatikan kami, ya. Gandum-gandum maksudnya. Menghina Nabi maksudnya. Menghina Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jangan kaum muslimin mengikuti mereka. Ya Rasulullah, ra'ina, ra'ina. Ya. Lihatlah kepada kami, perhatikanlah kami. Tapi apa? Unzurna, lihatlah kami. Ya. Apa? Kalau ra'ina bisa artinya dua. Bisa lihatlah kami, bisa artinya gandum. Menghina Nabi SAW. Gandum-gandum dipanggil Nabi. Ya gandum misalnya. Ya. Seperti itulah ya. Hah? Beras gak? Jangan ngambil gandum lah. Jual beras aja. Pahami ya? Pahami ini maksudnya. Ini apa? Jangan kalian mengatakan seperti perkataan Yahudi. Ra'ina. Tapi katakanlah apa? Unzurna. Nah di sini kita pahami ya. Kalau kita juga mengatakan bahasa Arab, jangan seperti ini juga. Ya, jangan pakai ra'ina. Ya, perhatikan kami. Perhatikan maksudnya apa? Unzurna, unzurna, unzurna. Ya, perhatikan kami, perhatikan kami. Kami sekarang doa. La doa. Ingatkan nila ya. Hilang lamnya arti beda loh. Ya. Hilang lam beda. Ya, tambah lam beda artinya. Ya sampai salah tulis. Kalau lam apa artinya? Perintah. Kalau la, larangan gitu kan. Nah sekarang ini larangan juga. Larangan juga. Tapi apa? Dari yang hasan. Ya, dari yang rendah. Ketinggi. Ya contohnya apa? Rabbana la tu'akhidna. Ya, Rabbana la tu'akhidna. Ya, Rabbana la tu'akhidna inna sina. Berarti kan? Ya. Yang berbicara ini siapa kira-kira? Hah? Berbicara siapa? Orang yang hamba. Hamba ini hamba bicara kepada siapa? Pada Allah, ya, pada Rabb. Ya, ingatkan. Rabbana la tu'ah. Salam. Ketinggian nih. Nah. Rabbana la tu'ah khidna. Nah, sekarang yang mana? La doanya tadi mana? La doanya mana? Ini la ini. Ya. Kalau ini la apa? Hah? Lanahi ya. Kata berlama lanahiyah ya. Ya. Jazmiyah. Kalau ini la du'aiyah jazmiyah. Ya. La du'aiyah. Dua namanya du'aiyah. Ya, kalau ini lanahiyah. Lanahiyah jazmiyah. Jazmiyah. Kan la ya jazmiyah ya jazmiyah kan jazmiyah ha jazmiyah enggak ada ditanya kah jazmiyah. Oh jazmiyah betul jazimah ya la ada ya jazimah betul san ya jazimah san ya la nahiyah an nahiyah jazimah ada janya kah panjang kah jazimah. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ya. Di sini, ya. Fungsinya apa? Nahiyah pertama, pertama larangan. Ya. Yang kedua, jazimah apa? Menjadikan fi'il mudhari-nya apa? Majzum. Ingat kan kita ini bicara fi'il mudhari saja loh. Jangan pernah berpikir fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il amr. Yang jelas apa? Fi'il mudhari saja. Jangan keluar-keluar dari pembahasan kita. Ingat kan? Fi'il mudhari-nya apa? Majzum. Majzum dengan apa nih? Kenapa majzumnya la taqulu ra'ina? Majzum dengan hadzun nun. Ya, nanti kita mengulang lagi ya pembahasan berikutnya. Sekarang la du'a. Ya. La du'a atau la du'aiyah ya, jazimah ya. Yang pertama la-nya ini bah sifatnya doa, permintaan atau larangan toh, larangan ya. Yang dari rendah dari hamba kepada Allah. Coba sekarang perhatikan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kan siapa yang minta nih? Kami kan. Wahai Tuhan kami, kami yang minta. La tu'akhidna, jangan engkau apa tu'akhidna? Ya, hah? La tu'akhidna, jangan engkau mengangkat kami atau mengambil kami. Bagusnya menghitung kami kan. Menghitung atau mengambil. Ya. La bana la tu'akhidna in nasina. Ya. Inna sina. Maksudnya jangan engkau ya menghitung kami, maksudnya menghitung sebagai dosa. Ya, atau mengambil ya untuk kami ya sebuah dosa yang mana kami melakukannya dalam keadaan lupa, jikalau kami ke dalam keadaan lupa. Bagus sekali doanya ya. Ya, karena sifat manusia ini apa? Lalai. Makanya kita berdoa ini Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, atau kami salah ya. Tiap manusia pasti melakukan kesalahan. Ya, kita berlama namanya kesalahan bisa disengaja, bisa bah? Bisa tidak disengaja. Ya. Kalau yang tidak disengaja ya, biasanya ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Yang tidak sengaja. Adapun yang kita sengaja, nah ini baca doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Atau kami salah. Ya. Kesalahan ini kata berlama bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Nah, di sini kita ambil pelajaran lepas dari tafsir tadi, ya. Kita ambil faedah bahwasanya doa ini dari hamba kepada Allah, dari yang rendah kepada Allah ya. Wahai Tuhan kami, jangan engkau mengambil kami, ya. Jangan hitunglah kami sebagai perbuatan dosa, ya, sebagai perbuatan jelek ya. Sekarang la-nya apa? La du'aiyah jazimah ya, fungsinya apa? Fungsinya apa nih? Menjazmkan fi'il mudhari. Difahami? Sebentarnya waktunya ya. Hah? Hah? Allah, tadi mulai jam 2 ya? Hah? Jam 3? Jam 2 kan? Kita perjalanan kita setengah jam aja ya. Jangan sampai lebih. Karena khawatir nanti ada sesuatu. Karena al-muslim ala syurutihi. Ya, tidak boleh kita melebihinya. Kecuali nanti antum berubah peraturannya ya, terserah ustaz misalnya atau terserah antum. Pahami ya. Ini penting kita pahami. Ya. Atau kelambatan gini. Hah, mau dipercepat atau gimana? Hah? Hah? Nah, nah khawatir kalau cepat kurang dipahami. Kalau lambat khawatir kelambatan juga. Ini sedang atau lambat atau cepat ini? Hah? Sudah cepat lah. Sudah, ini intinya. Subhanallah, alhamdulillah, sudah la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.